berhadapan dengan huruf-huruf idgham biguna, hurufnya ada empat, ya, nun, mim, wawu. Ya, nun, mim, wawu terkumpul dalam yanmu. Nah, kalau nun mati atau tandunya bertemu dengan salah satu huruf yang empat ini, salah satu huruf yang empat ini, ya, nun, mim, wawu, maka dimasukkan, dileburkan, bunyi N-nya menjadi seakan-akan tidak ada, jadi hilang, berubah menjadi huruf sesudahnya. Huruf salah satu dari yanmu ini, ya, nun, mim, wawu, disertai dengan dengung dan ditahan. Itu. Sedangkan idgham bila guna, kalau nun mati atau tanwinnya berhadapan dengan lam atau ro. Idgham bila guna diidghamkan, dileburkan, dimasukkan ke dalam huruf salah satu lam atau ro tanpa disertai dengan dengung dan tanpa ditahan. Beda dengan idgham biguna. Kita lihat contoh. Di halaman 18 ada nun mati bertemu dengan huruf idgham biguna. Ingat huruf idgham biguna berapa? Ada empat. Apa? Ya, nun, mim, wawu. Terkumpul dalam yanmu. Kita lihat contoh. Waman ya betari. Waman hukumnya idgham biguna. Kenapa? Karena nun sukun atau nun mati berhadapan dengan ya. Ingat, melihatnya dari kanan ke kiri. Tidak seperti tulisan Latin dari kiri ke kanan. Karena kalau dari kiri ke kanan, berarti nun matinya ketemu mim. Memang betul, nun mati ketemu mim juga idgham biguna. Tapi yang kita maksud adalah dari kanan ke kiri. Nun mati ketemu iya, idgham bigunahnya. Jadi akan salah manakala membacanya dari kiri ke kanan. Karena tulisan Arab, tulisan huruf hijaiyah itu dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Waman yabtari dibacanya menjadi wamai. Di Quran cetakan Indonesia atau cetakan Timur Tengah terbaru, umumnya di huruf idghamnya ada tasjidnya, ada sidah, ada w kecil. Sebetulnya ini untuk mudah pemahaman kita. Kalaupun kita lupa idhar, ifa, ikhlaf, apa idgham. Kalau di atas huruf ada tasjid dan sebelumnya ada huruf mati. Sekali lagi, rumus umum ini untuk semua idgham. Berlaku untuk semua idgham. Apabila ada huruf mati, ada nun sukun atau apalah, lam sukun atau mim sukun, atau huruf mati, huruf yang bersukun di atasnya. Setelah huruf yang bersukun atau huruf mati itu berhadapan dengan huruf yang ada tasjidnya, ada sidahnya, maka jangan ragu, huruf yang matinya itu jangan dibaca. Waman jangan dibaca. Bacanya nyamber kepada yang ada tasjidnya. Wamai. Wamai ya betari. Itulah idgham biguna. Karena nun sukun, nun mati ketemu ya. Kalau hafal. Kalau tidak, itulah melebur. Itulah idgham. Di buku ini kok gak ada sidahnya, gak ada tasjidnya? Ya, karena ini kajian untuk kita supaya paham. Tapi di Quran cetakan Indonesia pasti ada sidahnya. Pasti ada pendobel, ada tasjidnya, pengganda. Lan nadu'wa hukumnya idgham biguna. Kenapa? Karena nun mati berhadapan dengan nun. Memang seperti tidak ada peleburan. Tidak ada penambahan. Wong di gelas airnya putih, airnya tinggal setengah. Ditambah lagi air. Kalau orang gak ngeh kan seperti ada perubahan. Seperti tidak ada penambahan. Itu karena nun matinya ketemu nun. Lan kelihatannya ditahan. Itu. Dan jadi ada gunahnya. Inilah yang dikatakan idgham bigunah. Kalau begitu apa bedanya dengan gunah? Ya beda. Kalau gunah itu umumnya tidak disebabkan oleh hal lain. Jadi tiba-tiba ada nun, ada mim bertasjid, itulah gunah. Kecuali nanti nun bertasjid di alif lam samsiah. Gitu ya. Karena ada huruf samsiah, karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu nun ada tasjidnya. Dibacanya jadi gunah. Itu nanti perbedaan gunah dan idgham bigunah. Kalau idgham biguna adalah nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan yanmu. Salah satu huruf dari ya, nun, mim, wau. Sedangkan guna adalah nun atau mim yang bertasdid. Di buku halaman 13 nanti dicatat ya, dilihat. Nah, lan nadu'wa hukumnya idgham biguna. Kenapa? Karena nun mati, nun sukun ketemu nun. Min malja'in ini pun hukumnya idgham biguna. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan mim. Biasanya di Quran cetakan Indonesia atau cetakan Timur Tengah terbaru, di atas mimnya juga ada sidah. Tadi berlaku rumus, kalau menemukan huruf mati atau nun sukun berhadapan dengan huruf tasdid, huruf nun sukun atau nun matinya jangan dibaca. Jadi bacanya nyamber ke ada tasdid. Mim, tuh. Mim malja'in. Bisa dikatakan bahwa idgham tulisan dan bacaan berbeda. Kok bisa? Iya, ditulisnya dalam Latin begitu jelas. Coba tulis. Min mal ja'in. M-I-N. Min. M-A-L. Mal. J-A-I-N. Ya. I. Ya. Jadi min mal ja'in. Ya, dilatenkan ya. Min malja'in dalam tulisan. Dalam bacaan, dalam bunyi, N-nya berubah jadi M toh. N-nya jadi double M. Jadi tidak ada N-nya lagi dalam bacaan. Min malja'in. Jadi mim, mim, N-nya double 2. Jadi N, M-nya jadi 3. Mim malja'in. Miwaraihim hukumnya idgham bigunnah. Kenapa? Karena nun sukun, nun mati berhadapan dengan waw. Coba dilatenkan, tulis. M-I-N. Min. W-A-R-A. R-A-nya, A-nya double. Min waro. Min waro. Kalau jadi Latin kan minwara ya. Tah kita lihat bunyi aja ya tulisannya. M-I-N min W-A-R-O-O. Min waro gitu. Min waro. I-I kasih I. Him. Min waro ihim ditulisnya. Dibunyikan, dibacanya jadi N-nya double M. Jadi mew eh. Maaf, double M. Double W. Jadi, miu, miu waro'ihim. Hukumnya idgham bigunnah. Karena nun mati, nun sukun berhadapan dengan waw. Kinwanun. Nah, ini lain lagi. Di halaman 18 yang bagian tengahnya ada keterangan. Bila nun mati atau nun sukun berhadapan dengan huruf idgham dan salah dalam satu kalimat, maka tidak jadi idgham, tetapi tetap izhar. Tulisan dan bacaan tetap sama seperti idhar halki. Dalam artian tidak ada peleburan. Dibacanya jelas, jelas bunyi nun matinya. Kalau dilatenkan jelas bunyi N-nya. Lihat contoh. Kinwanun. Ditulis Latin. Kinwanun. Ada kan sebelah kanannya ada Latinnya udah ada. Kinwanun. Ditulisnya. Dibacanya juga seperti itu. Kinwanun. Hukumnya harusnya idgham bigunnah. Secara teori karena nun mati ketemu waw. Tetapi karena nun mati bertemu dengan waw satu kata dalam bahasa Arab disebut satu kalimat, maka tidak dibaca idgham, tetapi dibaca izhar. Itulah izhar mutlak. Katakan tulisan dan bacaan sama persis, beda dengan idgham yang lainnya. Shin wa nun hukumnya idhar mutlak, tidak lagi jadi idgham, walaupun nun matinya ketemu waw. Nun mati berhadapan dengan waw, manakala terjadi bertemu pertemuannya dalam satu rangkaian, dalam satu kalimat, dalam bahasa kita mah, bahasa Indonesia satu kata. Nah, sin wa nun ini dibacanya jelas. Tulisan dan bacaannya sama. Dalam tulisan ada unsur N-nya, sin wa nun, dibacanya pun demikian. Tulisan dan bacaan sama. Sin wa nun. Hukumnya izhar mutlak. Kenapa? Karena nun matinya berhadapan dengan waw. Dunya hukumnya izhar mutlak. Kenapa? Karena nun mati berhadapan dengan ia satu rangkaian, satu kalimat, satu kata. Kok kata kalimat? Ya inilah yang titik perbedaan yang kalau tidak paham enggak ngerti. Mad wajib mutasil matobi ketemu hamzah satu kalimat. Nyari kalimatnya enggak ada. Konotasi kita, pemahaman kita yang namanya kalimat itu kumpulan dari kata-kata. Ternyata kalimat dalam bahasa Arab itu kumpulan dari huruf-huruf. Kumpulan dari huruf-huruf dalam bahasa Arab kalimat. Kumpulan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab jumlah. Nanti ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Jumlah fi'liyah jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il itu apa? Kata kerja. Fa'il itu pelakunya. Mubtada itu pokok kalimat. Khobar itu keterangannya. Nah ini. Ini enggak bakal nyambung kalau pemahaman perbedaan pengertian kata kalimat dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab kita tidak memahami, akan kabur, akan tidak jelas ya. Nah ini. Dunya hukumnya idhar mutlak. Kenapa? Karena nun mati berhadapan dengan ya satu kalimat, satu rangkaian. Dalam bahasa Indonesia kalimat ini kata. Bunya nun idhar mutlak. Kenapa? Karena nun mati bertemu ya satu kalimat. Nah, tanwin bertemu dengan huruf idgham. Ini kembali pada kajian kita tentang yang benar-benar idgham. Karena yang tengah ini idhar mutlak, walaupun secara teori nun mati berhadapan dengan waw atau ia, di mana waw atau ia ini adalah huruf-huruf idgham biguna, tetapi karena bertemunya satu kalimat, tidak dibaca idgham, tapi dibaca idhar. Pahri bagaimana dengan kun fayakun? Nah, menurut hemat kami, tetap nun mati ketemu fa adalah ikhfa. Itu banyak penceramah yang membaca kun fayakun. Kalau lagi baca bahasa Arab tidak ada masalah. Kalau lagi menjelaskan mengupas ayat tidak masalah. Tapi kalau lagi baca Quran, kun fayakun. Seperti itu. Di halaman 18 bagian B ada tanwin bertemu dengan huruf idgham. Mana contohnya? Liqaumin yu'minun. Liqaumin, kalau yang atas tadi nun mati, di sini sudah berhadapan dengan tanwin. Tanwin itu apa? Garis di atas 2, garis di bawah 2, garis di atas yang kayak 6 dan 9, 2. Satu-satu maksudnya. Tanwin itu terdiri dari fathah tain, fathahnya 2, garisnya 2 di atas. Kasroh tain, kasrohnya 2 di bawah. Domah tain yang kayak 6 dan 9 bergabung. Fathah tain, domah tain, kasroh tain, itulah tanwin. Sama seperti halnya kita punya anak 3. Ada si fathah tain, si kasroh tain, si domah tain. Fathah tain, kasroh tain, domah tain disebut tanwin. Jadi, liqaumin yu'minun bisa dikatakan hukumnya idgham bigunnah. Kenapa? Karena liqaumin ada kasroh 2, kasroh tain berhadapan dengan ia. Biasanya di Quran cetakan Indonesia secara umum, di ianya itu ada tasjid, ada sidah. Di cetakan Indonesia sama, di cetakan Timur Tengah yang terbaru pun demikian. Umumnya dibantu dengan sidah, saddah, tasjid. Jadi mudahlah kita membaca walaupun tidak ngerti itu hukum idgham. Ada rumus tadi, kalau huruf mati, nun mati, lam mati, atau apapun huruf mati berhadapan dengan huruf yang ada tasjidnya, huruf matinya jangan dibaca. Itu rumus. Ya, sekali lagi. Kalau menemukan huruf mati itu di atas hurufnya ada sukunnya, apapun hurufnya, setelah huruf sukun itu ada huruf yang bertasjid, setelah huruf sukun itu ada huruf yang bertasjid, maka huruf yang bersukunnya tidak dibaca, huruf matinya tidak dibaca. Begitupun kalau menemukan tanwin. Kalau menemukan tanwin, setelah tanwin berhadapan dengan huruf yang bertasjid, maka garis duanya, tanwinnya dibaca satu. Lihat, liqaumin, bunyinya kan N. Karena Y-nya bertasjid, di sini nggak bertasjid, ya ini kan untuk belajar. Tapi dalam praktek mah nanti ada tasjidnya dalam cetakan Indonesia. Nah, liqaumin, karena di Y-nya ada tasjidnya, maka tanwinnya dibaca satu. Baris di bawah mim-nya dibaca satu, jadi masuk liqaumi. Liqaumi yu'minun. Hukumnya idgham bigunnah. Kenapa? Karena tanwin berhadapan dengan ya. Atau setelah tanwin ketemu ya. Atau setelah kasroh tain ketemu ya. Mana aja boleh. Hetotun nafir hukumnya idgham bigunnah. Karena domah tain ketemu nun. Atau tanwin ketemu nun. Hudan min robihim jadi hudau, hudam. Hudam min robihim. Hukumnya idgham bigunnah. Kenapa? Karena patah dua, patah tain atau tanwin. Boleh dikatakan patah dua, patah tain atau tanwin. Karena patah tain ketemu iya. Betul? Betul. Patah tain ketemu iya idgham bigunnah. Tapi di sini bukan ketemu iya. Kan iya ketemu iya. Iyanya dalam ilmu tajwid tidak dianggap. Jadi yang dianggap dalam ilmu tajwid yang ada barisnya. Jadi kalau begitu, tanwinnya ketemu mim. Dan di atas mim itu dalam Quran cetakan Indonesia ada sidahnya, ada sadahnya, ada tasjid. Maka kalau menemukan tasjid, tanwinnya, baris duanya dibaca satu. Jadi hudam min, ini juga idgham bigunnah. Bukan. Idgham bila guna. Idgham yang tidak pakai dengung. Bi dengan la tidak pakai dengung. Tidak pakai guna. Mir, nun mati ketemu ro. Hudam, jadi satu kalimat ini, satu rangkaian, satu jumlah ini, ada hudam, ada idgham bigunnah, ada mir, idgham bila gunnah. Hudam, mir, rabbihim. Hudan, wa rahmah. Tanwin ketemu, iya, idgham bigunnah. Tapi tidak, ya ini tidak dianggap, karena tidak ada barisnya. Jadi di sini, hudau, wa rahmah. Fathah, tain, fathah dua ketemu waw. Hukumnya idgham bi gunnah. Hudaw wa rahmah. Man jadi mai. Mai ya'mal. Nun mati ketemu iya. Yauma izin. Yang paling bawah halaman 18. Yauma izin jadi yauma izi yasdur. Hukumnya idgham bi gunnah. Kenapa? Karena fathah. Kasroh tain. Kata tanwin ketemu iya. Syarran yaroh. Dibacanya menjadi syarroh yaroh. Kenapa? Karena idgham bi gunnah. Kenapa? Fathah tain ketemu alif. Betul, fathah tain ketemu alif. Tapi alifnya tidak dianggap karena tidak berbaris. Syarriyaroh, fathah tain ketemu iya. Bagaimana dengan yauman? Yauman nakhiroh. Itu juga idgham bi gunnah. Kenapa? Karena fathah tain, fathah dua atau tanwin ketemu nun. Suhufan mutahharah, jadi suhufan mutahharah. Hukumnya idgham bi gunnah karena fathah dua ketemu mim. Ya, fathah tain ketemu mim. Di halaman 19 ada idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ialah idgham yang tidak memakai dengung ke hidung. Bi dengan la tidak, gunnah dengung, tidak pakai dengung. Manakala nun mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf idgham bigunnah, bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah ada dua, lam dan ro. Jadi kalau nun mati atau tanwin berhadapan dengan lam atau ro, dimasukkan, dileburkan tanpa disertai dengan ditahan, tanpa dengan dengung. Contoh. Hudan lil muttaqin. Hudal tuh. Hudan ketemu ya, bukan ketemu lam, ya-nya enggak dianggap. Hudalil muttaqin hukumnya idgham bila gunnah. Kenapa? Karena patah dua, karena patah tain ketemu lam. Ghafurun rahim hukumnya idgham bila gunnah. Kenapa? Karena domah tain ketemu ra atau tanwin ketemu ra boleh. Contoh nun mati bertemu dengan huruf idgham bila gunnah. Min rabbihim. Jadi mir, mir rabbihim. Hukumnya idgham bila gunnah. Kenapa? Karena nun mati berhadapan dengan ra. Yubayyin lana dibaca menjadi yubayyil lana. Hukumnya idgham bila gunnah. Kenapa? Karena nun mati ketemu lam. Contoh lain, an ra'a hustagna dibaca menjadi ar-ra'a hustagna. Hukumnya idgham bila gunnah. Kenapa? Karena nun mati ketemu ra. Aisyatin, aisyatin radia menjadi Aisyatir radiyah. Hukumnya idgham bila gunnah. Kenapa? Karena tanwin atau karena kasroh tain berhadapan dengan ro. Lain lam itu juga idgham bila gunnah. Kenapa? Karena nun mati ketemu lam. Dibacanya menjadi lain lam. Khairun laka dibacanya menjadi khairul laka. Hukumnya idgham bila gunnah. Karena domah tain atau karena tanwin berhadapan dengan ia. Yauma izin la khubir dibaca menjadi yauma izil. Tanwin atau kasro tain ketemu lam. Itulah idgham bila gunnah. Jangan lupa ya. Besok kita teruskan dengan ikhfa-nya dalam edisi spesial kajian tajwid. Karena banyak orang yang sudah baca Quran, ada yang baru yang belum memahami tajwidnya. Baik Ibu dan Bapak, untuk hari Sabtu murotalnya bisa dilihat surah At-Talaq ya, surah At-Talaq ayat 1 sampai 12. Kemudian dilanjutkan dengan surat At-Tahrim ayat 1 sampai 12. Ya. Surah At-Talaq 1 sampai 12. Kemudian surat At-Tahrim ya. Itu Surah At-Tahrim ayat 1 sampai 12 juga. Ya. Ibu dan Bapak bisa mempersiapkan untuk hari Sabtu. Jangan lupa hari ini juga ada taklim. Kita ke praktek bacaan dan tajwid ya di Depok, di Depok Jalan Kartini 58. Insyaallah ada waktu saya ba'da Jumat ya. Ba'da salat Jumat saya Jumatan di Depok. Insyaallah setelah Jumat jam 1 setengah 2, jam 1 lah ya. Lebih cepat, lebih bagus datangnya ibu. Ibu sudah harus di Kartini 58 ya. Jadi jam 1 sudah harus mulai. Biar pulangnya bisa cepat dan bisa banyak baca. Latihan baca, praktek baca, plus tajwid. Ada juga Pak Ihwan Ma'ruf. Pak Ari, kapan-kapan tafsirnya juga ditalib. Insya Allah ya. Karena Ibu Erni sudah mempersiapkan ini. Ibu Erni nih, tolong yang dari flashdisk dari saya. Kalau boleh, mohon diketik ya. Itu apa materi-materi ceramahnya. Karena memang saya setiap kali siaran seperti ini direkam di komputer. Jadi kapan-kapan yang ingin bisa di copy dalam MP3 ya. Nah, insya Allah nanti. Baik, kita lihat prakteknya nih. Prakteknya surah 69, surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah. Dilihat ya. Ini tadi malam saya ngajar di Pulau Mas sampai jam 11 malam ya. Alhamdulillah Pak Indra, Pak Uda, Uda Samir, ya Pak Samir, Pak Wildan, Pak Isya ini di Pulau Mas. Ini enak ternyata saya baru ngeh ya di surat ini banyak tajwidnya gitu. Biasanya lewat-lewat aja. Coba kita lihat, kita buktikan. Kita praktekkan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari. Alif Lam Qomariyah, Alif Lam Samsiyah, Gunna, Idhar, Ihfa, Idgom, Idgom. Idgham udah kan, izhar udah. Ikhfanya belum dibahas saat ini, tapi yang lalu kan sudah. Dilihat ya. Mohon maaf saya tidak menerima telepon. Ini kita lihat prakteknya. Ini jadi apa, jadi apa, jadi apa. Baik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabban ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al tuh. Al jelas ya lamnya. Al al-haqqatu mal-haqqah. Al al-haqqatu mal-haqqah. Mad tabi'i ketemu huruf bertasydid halaman 40 nomor 6 mad laji musaqqal kalimi. Banyak kan? Tuh. Taknya karena dihentikan itu tak marbutoh. Jadi ha. Maknya al-haqqatu mal. Maknya matobi'i tidak dibaca panjang karena ketemu alif lam qomariyah. Al-haqqatu mal haqqah. Wama ad. Kalkala sugro. Wama adraka mal haqqah. Itu. Wama. Itu ya. Wama. Wama ad. Wama adra. Ro. Wa-nya kosor. Kosar pendek. Wama a. Mad. Tobi'i ketemu alif. Jadi mad ja'izban pasil. Ketemu alif. Bukan ketemu alif, Pak Ari. Itu matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Betul. Tapi fisiknya cetakan Indonesia kan ketemu alif. Kita sudah salah kaprah dari awal ya. Itu. Betul katakan matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Karena di alif itu ada hamzahnya. Wama itu alif. Alif itu fungsinya hanya sebagai pemanjang. Jadi di situ mad jaiz muntasil. Wama adro. Ro-nya mad asli. Wama adraka ma. Mad tobi'inya tidak dibaca panjang karena ketemu alif lam qomariyah. Wama ad. Wama ad. Kola-kola sugro. Wama adraka mal haqqah. Mad lajim musaqqal kalimi. Kazzabat hamas. Kazzabat ثمود وعاد ضمه تين ada tanwin ketemu ba jadi iqlab. Huruf iqlab satu. Kazzabat kazzabat hamas kazzabat ثمود وعاد bil alif lam qomariyah bil qari'ah qasar. Qonya matobi ahnya enggak bil qari'ah enggak mad ada di sukun. Kenapa? Karena setelah matobi-nya banyak huruf kosarnya. Yang menjadi mad ada di sukun kalau setelah matobi ketemu satu huruf kosar. Kazzabat Tsamud wa 'adun lil qari'ah. Fa am gunnah. Fa amma Tsamud fa uhliku bi taghiyah. Fa'am gunnah. Mim bertasdid. Ada berapa huruf gunnah? Dua. Nun dan mim bertasdid. Cara bacanya tiga. Dibaca dobel karena tasdidnya dibaca ganda. Ditahan karena pemanjangnya gunnah. Dan ada dengungnya itulah gunnah. Maknya jadi matobi jadi dobel. Gunnah dan matobi. Fa'am ma samudu fa'uhliku biop. Biop. Taghiyah. Biop. Alif lam samsiah. Wa am gunnah. Wa amma. Matobi'i. Wa amma. Matobi'i. Wa amma. Adun. Ikhfa. Karena domatain atau tanwin ketemu fa. Wa amma. Adun. Fa'uhliku. Birihin. Biri. Matobi'i. Birihin ikhfa birihin sarsarin rin idhar karena tanwin atau kasrah tain kasrah dua ketemu ain birihin sarsarin sarsarin atiyah tamar butuh jika dihentikan jadi ha sakharaha matubi'i sakharaha 'alai huruf lin 'alaihim mim mati ketemu sin idhar hukum mim mati ketemu mim jadi idgham mimmi mim mati ketemu ba jadi ikhfa safawi Mim mati ketemu selain mim dan ba jadi idhar. Mim mati ketemu waw dan fa idhar syafawi. Lihat halaman 28 buku wajib kita. 28, 29, 30. Kajian tentang hukum mim mati. Nanti dilihatnya ya. Jangan sekarang, nanti bingung. Catat aja. Sakharaha alaihim sab. Kalau sugro. Sab'a layaliu idgham bi guna. Sab'a layaliu wa sama. Mad asli. Wa samaniyata ay ayyam. Jadi mad ada di sukun kalau dihentikan. Tapi di situ ada waqaf la. Terlarang untuk berhenti. Kalau terpaksa berhenti di situ, harus ngulang. Wa samaniyata ayyamin. Jadi idhar, kasroh ta'in atau tanwin ketemu ha. Wa samaniyata ayyamin husuman. Husum atau bi'i. Husuman jadi ikhfa, tanwin ketemu fa. Husuman fataro. Atau bi'i sebetulnya. Kan ada iya. Iya-nya ya layina, ya pengganti alif. Tapi karena setelah matobi'inya ketemu alif lam komariah, maka tidak dibaca panjang. Husuman fataral qawlin fataral qawma fi fataral qawma fiha sur'a. Fi matobi'i hanya matobi'i. Fiha sur'a ka'an gunnah ka'annahum a'jazu nakhlin. Lin idhar. Idhar halkit tanwin atau kasratain ketemu kho. Nakhlin khawiyah. Fahal idhar hukum lamati ketemu ta. Fahal taro mad asli. Fahal taro lahum idgom mimmi. Idgom mutamasilen. Karena mim mati ketemu mim. Ditandai dengan mim mati, mim sukun ketemu huruf mim bertasydid kan? Saya bilang rumusnya. Setiap menemukan huruf sukun, huruf mati, bertemu dengan huruf bertasydid, huruf matinya jangan dibaca. Jadi, lahum gitu. Minnya jadi mim, nun mati ketemu ba, iklab, bunyi M samar sedikit. Fahal, fahal taura lahum. Fahal tara lahum min baqiyah. Ta marbutah jika dihentikan menjadi ha bunyinya. Dari atas lagi. Dari ayat satu. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqatu mal-haqqah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام من حصوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Ayat 9 kita teruskan ya. Enggak percaya kalau di sini banyak tajwidnya? Saya juga baru ngeh tadi malam. Sering lewat, sering baca tapi enggak ngeh. Ayat 9. Wajah matobi ketemu hamzah. Jadi mad wajib muntasil. Alisnya lebih tebal. Bandingkan dengan mad jaiz muntasil. Mad jaiz muntasil alisnya lebih tipis. Tidak percaya. Lihat yang sebelumnya ya. Itu di sini. Mana yang tadi? Ayat 3 itu. Wama adoro. Ayat 3 kan? Mad jaiz muntasil. Matobi ketemu alif. Atau matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Alisnya lebih kecil, lebih tipis. bandingkan dengan mad wajib muttasil. Lebih tebal, lebih panjang. Ah, bingung saya mah. Pokoknya kalau ada yang berdiri kayak alif, panjangnya satu alif. Ada yang kayak alif, panjangnya lima harokat. Gitu. Karena mad wajib muttasil kan panjangnya lima. Sedangkan mad jaiz munfasil 2-5. Mad wajib muttasil, mad lajim musaqqal kalimi 6. Ya sama-sama gitu lah, kurang lebih 5-6 harokat. Wanja fir roknya tafhim. Oh, bukan, tipis. Karena sebelum rok mati ada baris di bawah. Wanja fir'aulin. Fir'aunu wa man ikhfa. Nun mati ketemu kof. Wa man qab. Kalkalah sugro. Ada sukroknya tuh. Kalkalah sukro, kata oleh setannya. Ada sukunnya. Sugro, kecil. Wa maqablahu mad silah qasirah wal alif lam qamariyah wal mu hamzahnya mati bukan waw, jangan wal mu, jangan wal muktafika mad asli wal muktafikatu bil alif lam qamariyah bil khati'ah fa'asaw rasul rabbihim fa'asaw lin rasul matobi'i rasulah roh tafhim tebel rabbihim mimati ketemu fa idhar syafawi rabbihim pa'akhazahum idhar hukum mimati ketemu alif akhdantar idgom bila gunnah karena tanwin kasratain ketemu roh ya fa'akhzarahum akhzatar rabiyah gitu ya. Dibaca aja ya. Besok diteruskan. Ini teorinya bagus. Ini surat ini banyak tajwidnya. Ayat 9. Wanja fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asaw rasula rabbihim fa'akhazahum akhzatan rabiyah inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. Kan wakuf lah Pak Ari, gak boleh berhenti. Betul, tapi di situ ada nomor ayat, ayat 11. Jadi boleh juga nomor ayat nilainya sama seperti wakuf mutlak. Linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyya. Fa'idha nufikha fi suri nafkhatun wahidah. Wahumilatil segera. Wahumil hanya hamas. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Gitu dulu ya. Besok diteruskan lagi. Insyaallah. Insyaallah. Ada saran, ada kritik, ada masukan, jangan sungkan ya. Saran, kritik membangun, saya senang sekali. Itu dikritik. Tapi jangan kritik yang lain, pelajaran aja. Silakan ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. 0812-828-7881. 0812-828-7881. Jangan lupa ya dibantu anak-anak yatim kami di Radio Kayaman Jakarta. Karena mereka butuh pendidikan, dana pendidikan, butuh buku, butuh ini, butuh itu, butuh bahasa Arab dan segalanya ya. Dibantu ibu dan bapak yang memiliki uang, baik dari zakat, infak dan sedekah. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rezeki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006-007-007-007-7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 850-4908 dan 850-7664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Kayu Manis. Siapakah hari ini? Hari Jumuah, hari ke-25 di bulan Juli tahun 2008. Selamat pagi para pendengar, selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini. Selamat pagi para pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari Jumat pagi kita kembali berjumpa. Perkenankan pertama-tama kami menyampaikan ucapan selamat berbahagia untuk Anda yang berulang tahun. Untuk Anda yang ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, Anda bisa menghubungi pesawat telepon kami di 859-04785. Sementara untuk pesan pendek saya belum bisa memberitahukan kepada Anda. Mudah-mudahan saja bisa. Tetapi sekarang yang kami harapkan Anda bisa menghubungi kami lewat telepon lebih dulu ya. Ya, silakan. 859-04785 sudah masuk sekarang. Halo, selamat pagi. Sayang sekali putus. Tidak apa-apa. Ya, silakan. Iya. Iya. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Radio Kayu Manis di sini. Dari siapa ini, Ibu? Atau Mbak? Dari Dewi. Dewi, di mana Mbak Dewi? Dewi di Tajur. Tajur, Tajur Bogor ya? Iya. Iya, yang ulang tahun siapa nih, Mbak? Untuk suamiku tercinta. Pada hari ini. Yang 33 tahun. 33 tahun sehat suami ya? Iya. Di mana ucapannya? Iya. Erin Fauzi. Selamat ulang tahun. Iya. Yeah. Panjang umur. Dimurahkan rezekinya. Ditambahkan rezekinya. Iya. Sakitan sama istri dan keluarga. Iya. Radio Kayu Manis juga mengucapkan selamat berbahagia untuk suaminya Mbak Dewi. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang terbaik ya. Rezekinya makmur. Keluarganya keluarga yang harmonis ya. Lagu apa orang Tajur nih senangnya nih? Lagunya yang Gaby ya. Yang Ade. Ade? Iya, jauh. Jauh? Tinggal kenangan. Hah? Tinggal kenangan. Tinggal kenangan? Iya. Oke, nanti diputarkan ya. Iya. Oke deh, yuk. Silakan untuk penelpon selanjutnya. Di 859-04785 atau lewat pesan pendek Anda bisa mencoba di 021-937-602-65 dengan cara ketik nama Anda, spasi, alamat Anda, spasi, dan ucapannya untuk siapa. Anda kirim ke 021-937-602-65. Sementara telepon sudah masuk lagi sekarang. Halo, selamat pagi Radio Kayu Manis. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Dari siapa ini ya? Dari Ibu Tin Buaran. Ibu Tin Buaran. Ya, minta tolong dong. Iya, tolong apa tuh? Tolong puterin lagu untuk yang ulang tahun. Yang ulang tahun siapa? Saudara saya namanya Ririn. Ririn, ulang tahun keberapa saudaranya namanya Ririn ini? 16. 16. Ya, silakan ucapannya. Selamat panjang umur. Mm-hmm. Murah rezeki. Mm-hmm. Dan sehat walafiat. Iya. Itu aja. Itu aja lagunya apa tuh? Terserah deh. Terserah ya. Yuk. Oke deh. Yo. Terima kasih ya. Yo. Yo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penelpon selanjutnya, kami tunggu Anda di 859-04785. Siapa yang akan masuk? Masih kami tunggu. Iya. Belum ada. Belum ada. Sementara saya lihat di pesan pendek ini sudah ada yang masuk ya. Dari Ade di Cibinong mengucapkan selamat ulang tahun buat Fauzan, ulang tahun yang ke-10. Panjang umurnya. Kemudian sehat, tambah pintar, salatnya jangan bolong-bolong. Dan lagunya Wonder Woman aja. Oke, kemudian berikutnya Izul di Cilincing, selamat ulang tahun untuk siapa ini? Teman bernama Ani, ulang tahunnya ke-22. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkahnya. Request lagunya Samson, Luluh. Oke. Okay. Sekarang telepon sudah masuk ini ya. Halo, selamat pagi Radio Kaimanis. Ah, sayang sekali putus, kita nikmati lagu ya. Oke. Okay. Antara kita kini tiba. kekuatan baru untuk pancarkan putih cantikmu. Kekuatan two-way whitening yang bekerja ganda mencerahkan kulit dari dalam dan melindunginya dari luar. Pancarkan putih cantikmu luar dalam dengan Day Moisturizing Cream dari Pixi UV Whitening. Ada kekuatan baru untuk pancarkan putih cantikmu. Kekuatan two-way whitening yang bekerja ganda mencerahkan kulit dari dalam dan melindunginya dari luar. Pancarkan putih cantikmu luar dalam dengan Day Moisturizing Cream dari Pixi UV Whitening. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Kayu Manis. Iya, acara ulang tahun dilanjutkan sekarang pukul 6 lebih 11 menit. Silakan di 85904785 Anda bisa masuk. Halo, selamat pagi Radio Kayu Manis di sini. Halo. Halo. Yo, dari siapa nih, Mas? Dari Krishna. Krishna ya? Iya. Di mana Mas Krishna? Di Harjamukti nih, Pak. Harjamukti ya. Yang ulang tahun siapa nih, Mas? Ini ulang tahun perkawinan ini. Mas sendiri ya? Iya, saya. Ulang tahun perkawinan yang keberapa ya? Yang ke-8. Ke-8 ya. Anak-anak ada berapa semuanya, Mas, sekarang? Baru satu. Nih, baru satu ya. Usia berapa sekarang? Usia 6 tahun. 6 tahun. Sudah masuk SD? Udah. Udah, jadi anak pintar mudah-mudahan putranya ya. Putra atau putri? Putra. Putra ya? Iya. Ya, kami mengucapkan selamat berbahagia di hari ulang tahun perkawinan Mas sama Mbak ya. Ya, di hari ulang tahun perkawinan yang ke-8, mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang terbaik ya. Amin. Kesehatannya baik, amin. Ekonominya baik, amin. Kesejahteraannya baik, amin. Ya. Dan harmonis selalu rumah tangganya, amin. Ya. Ada ucapan sendiri dari Mas Trisna sendiri, silakan. Ya, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin. Minta lagunya Altan boleh enggak? Boleh, boleh. Lagu apa ini? Lagunya dari Vina Panduwinata. Vina Panduwinata. Makin cinta gitu. Makin cinta. Iya. Ini istri lagi ngapain nih sekarang nih? Lagi beres-beres rumah ini. Lagi beres-beres rumah. Iya. Salam dan selamat ya untuk iya. Istri Mas ya. Iya. Iya. Hanya itu saja, Mas. Iya, itu aja dulu. Makasih, Onkel. Baik, ya. Sama-sama ya. Ya, silakan untuk penelpon selanjutnya di 85904785. Telepon setelah habis lagu kami buka untuk dua penelpon, kemudian beranjak ke pesan pendek. Sekarang telepon yang kedua masuk. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih, Ibu? Ya, dari Ibu Tega. Dari Ibu? Ibu Tega. Ibu Tega? Ya. Di mana ya? Ya, di Ciputat. Ciputat ya. Ada yang ulang tahun, Ibu? Ya, ada kakak saya. Iya, ini kecil sekali suaranya ya. Boleh tahu namanya? Ya, Ibu Tega. Yang ulang tahun? Ulang tahun Yeti Winardi. Silakan. Ulang tahun ke-60. Hmm. Mudah-mudahan selamat panjang umur, mudah-mudahan sehat selalu, bertambah ibadahnya. Insyaallah. Apa ya, pokoknya bahagialah. Wah, bahagia ya, usia 60 tahun tapi sehat kan, Bu Yeti? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan yang baik ya. Amin. Dalam kehidupannya mudah-mudahan diberikan, amin, selalu kemudahan begitu ya. Amin. Dan usianya tetap diberikan usia yang panjang dan bermanfaat, ibadahnya bagus, insya Allah ya. Amin, amin, amin. Minta lagunya Puspa. Lagu apa, Betul Jaya? Puspa, Puspa. Hah? Puspa. Puspa dari SD12 ya? Iya, iya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami beranjak ke pesan pendek sekarang. Dari Rufan mengucapkan selamat ulang tahun buat Mas Oni, ulang tahun yang ke-23 hari ini. Semoga panjang umur dan yang baik-baik saja deh ya. Minta lagunya dari Tip X, Selamat Jalan. Kemudian, iya, dari Naning, di Naning Yuliana, di mana nih? Ya, 48, teman SMP ya. Di 165, Naning ulang tahun ke-17. Semoga panjang umurnya. Terus apa lagi nih ucapannya nih? Semoga panjang umurnya. Iya, sehat selalu dan tambah pintar. Dari Kinoy SMKN 5 di ter apa nih? Ditunggu traktirannya. Ah, susah amat. Iya, selanjutnya dari Ibu Endah di Bekasi, mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ananda Yuliana Intan Permatasari. Ulang tahun yang ke-11 ya, Yuliana Intan Permatasari ya. Semoga jadi anak yang pandai ya. Panjang umurnya dan sehat selalu. Dari ayah, ya. Dari mama, juga adik Kiki di Taman Raya Bekasi. Selanjutnya dari Ririn di Pengadegan mengucapkan selamat ulang tahun buat ponakan Ririn yang bernama yang ulang tahun ke-1 ya. Ucapannya selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu and yang baik-baik aja deh ya. Minta lagunya dari Wali yang itu loh, judulnya Dik katanya. Ya Ibu Rini di Cisalak ya. Mengucapkan selamat ulang tahun buat Ananda Muhammad Galih yang pertama ulang tahunnya ya. Ucapannya semoga jadi anak yang soleh, yang patuh pada orang tua, terus terus biar cepat jalan, request takkan berpaling darimu Rosa. Oke, pendengar, untuk sementara kita nikmati lagu ya. mereka. Daftarin deh grup band yang kamu punya untuk ikutan audisi band di Radio Kaimaris Jakarta. Caranya gampang aja, kirim sampel atau demo grup band yang kamu punya ke studio rekaman Radio Kaimanis, Jalan Pisangan Baru Timur nomor 14A, Jatinegara, Jakarta Timur. Keterangan lebih lanjut, hubungi nomor telepon 856-4142 atau di 9205-8455 dengan Eri. Jati beken, oke lah. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Kayu Manis. Ya, telepon sudah kami buka. Silakan Anda hubungi kami 859-04785. Ya, halo, selamat pagi Radio Kayu Manis di sini. Yo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih? Dari Sobah. Siapa? Sobah. Sobah di mana? Sobah? Cipinang ya. Yang ulang tahun siapa Soba? Saudara. Ya. Siapa namanya? Iya. Namanya siapa? Nina. Nina, ulang tahun keberapa Nina? Yang berapa ya? 17. 17, oke, silakan ucapannya. Selamat ulang tahun. Yang umur sehat selalu. Ya, sekolahnya cerah-cerah aja. Yang baik-baik aja deh. Iya, gitu ya. Iya, minta lagunya dong. Minta lagu apa tuh? ST12. ST12 ya. Yang Puspa ya. Oke, nanti diputarkan Sobah ya. Makasih ya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kami tunggu Anda di 859-04785. Sekarang sudah masuk ya. Halo, selamat pagi Radio Kayu Manis. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Ini ya. Iya, di mana di Bogor? Iya, okay. Mau siapa ulang tahun Om? Untuk siapa ya? Buat Bapak. Buat Bapak. Bapak ulang tahun ya? Iya. Ulang tahun keberapa Bapak sekarang ya? Orang yang ke-58. Berapa? 58. 58. Iya. Oke, okay. Bapak sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Silakan ucapannya. Ucapannya semoga panjang umur. Sehat selalu. Dimakan isinya. Sayang sama keluarga. Jangan marah-marah mulu. Oh, sekarang marah-marah mulu. Setelah ulang tahun sih hilang deh marah-marahnya ntar ya. Iya. Iya. Bapak lagi ngapain sekarang? Bapak lagi ngopi. Lagi ngopi? Lagi dengerin radio ya? Iya. Iya, Radio Kamenis mengucapkan selamat berbahagia untuk Bapak ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan yang bagus ya. Iya. Dan diberikan kesabaran Bapak ya. Kemudian ekonominya bagus gitu, rezekinya makmur, panjang umurnya ya. Iya. Iya. Iya. Minta lagunya dong. Apa lagunya tuh? Lagunya Ungu. Ungu yang mana? Yang Izinkan. Izinkan. Puterin ya Om. Iya, untuk orang Bogor puter nanti ya. Yuk. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara telepon kami tutup dulu. Ini pesan pendek yang kami baca sekarang. Dari Ika mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ica, adik yang ulang tahun ke-18 hari ini ya. Semoga panjang umur, mudah rezekinya dan jadi anak yang soleha ya. Kita request lagunya ST12 saja. Oke, nanti diputarkan. Selanjutnya pesan pendek dari siapa? Oh, ya nanti. Kami buka yang sekarang ya. Dari Edi di Pisangan Kebon Singkong Bekasi Utara mengucapkan selamat ulang tahun untuk siapa nih? Emak ya, untuk emaknya. Untuk emak ya katanya, ulang tahunnya ke-40 sekarang ya. Namanya Emak Asia. Doanya semoga makin sayang sama anak ya. Ya, kemudian berikutnya Ocle betul. Iya, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Rika, ulang tahun yang ke-15. Ucapannya selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, rezekinya makmur. Iya, ulang tahunnya kemarin ya, yang nggak dibacain katanya kemarin. Iya, karena mungkin banyak kali ya yang ulang tahun ya, jadi nggak terbaca gitu ya. Oke, nanti dilanjutkan. Oke ya, sekarang dilanjutkan ya. Dan Albert udah doanya dong. Ya, lagunya Kangen Band. Ya, nanti diputarkan. Sementara Ibu Lisa mengucapkan selamat ulang tahun buat suami tercinta Bapak Yulindra, ulang tahun yang ke-37, semoga panjang.